Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kami membahas titik dan keistimewaan ahlus sunnati wal jamaah. Ini benar-benar prinsip yang begitu sangat penting menentukan keistimewaan. Mudah-mudahan di malam kali ini ilmu kita diterima menjadi amal soleh dan juga diberi pemahaman yang baik. Prinsip yang maksud adalah masih terkait dengan al-istidlal. Bagaimana seorang ahli sunnah beristidlal. Kemarin mereka tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mereka menjadikan dua dalil yang sama-sama kuat. Sama. Al-Syeikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala sebagaimana juga dinukir oleh penyusun isi menjabarkan dan menerangkan bisa beli langsung atau disadu oleh penyusun ini tentang kedudukan sunnah Nabi di sisi para sahabat. Kita ini kan beragama tidak sezaman dengan Nabi Wasallam. Para sahabatlah radhiyallahu anhum yang memiliki jaminan pasti benar. Mereka adalah orang-orang yang telah dimendasi di dalam Al-Quran tarsus dimendasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mereka beristidlal mengambil dalil dalam urus mereka. Ternyata mereka tidak membeda-bedakan antara Al-Quran dan hadis. Maka saksikan di malam kali ini beberapa sah. Di mana para sahabat benar-benar memposisikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya Pak ya? Pembahasannya apa? Kedudukan hadis di sisi para sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim. Lamma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tukhlifa Abu Bakr ba'dah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dan Abu Bakr diangkat menjadi khalifah. Kafaman kaminal. Pada satu orang yang kur dari bangsa Arab. Qala Umar bin Khattab di saat situasi seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ia uqatilun nas. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله. Bagaimana engkau wahai Abu Bakrin memerangi manusia yang pada murtad, di antaranya tidak mau membayar zakat, Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, perhatikan. Umar di ini beristidlal dengan apa? Hadis apa Al-Quran? Hadis, ya. Bagaimana Abu Bakrin memerangi manusia dalam keadaan telah bersabda. Bukan Allah telah berfirman, tapi ini telah bersabda. Jadi sekunya masuk pada hadis. Umir tu'an uqatilanas. Aku telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memerangi manusia. Memerangi itu beda dengan. Kalau aku memerangi. Merangi itu baru bisa merangi dengan Tuhan. Itu sudah bisa dikatakan membunuh. Aku telah diperintahkan untuk memerangi. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang kafir lah yang itu pedang. Kalau orang kafir hujjah. Yang ini dengan apa? Hujjah. Kalau apakah barang yang telah mengucapkan la ilaha illallah qad usima minni malu wa nafsi. Barangsiapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka sungguh terlindung harta dan jiwa illa bihaqqih. Kecuali dengannya. Maksudnya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak terlindungi. La ilallah batal. Bisa dipahami ya? La ilallah bisa batal. Barang siapa yang telah mengucapkan la ilallah, harta dan jiwa terlindungi dari kuti lagi. Kecuali dengannya. Ya, dengan alasan yang dibenarkan syariat. Sehingga tidak lagi atau terlindungi. Wuhu alallah. Sedangkan hingan pahalanya ada di sisi Allah Ta'ala. Karena sudah mencapai la ilaha illallah, wujud dan gaji kita tidak bisa membeda-beda. Ya, kalau kamu nabi tidak diperangi, memang tidak ada sejarah Nabi Muhammad SAW bunuh. Tidak ada sejarahnya. Ya, karena yang diciptakan untuk kita humi manusia ada tanahnya, bukan babi. Bisa dipahami sampai sini ya? Di Abu Bakar. Disanggah Teh Umar dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi Abu Bakrin, Abu Bakrin diskusinya ilmiah. Wallahi la uqilanna Allah wahai Umar, aku ini benar-benar memerangi man faraqa bain shalati waz zakah. Orang yang membeda-bedakan antara salat dan ibadah. Sebagaimana sholat itu yang mengutip Allah, zakat juga. Ya. Kan tidak tersampaikan la ilaha illallah, kemudian tidak mau sholat, tidak mau zakat, terus tetap dikatakan zakat. Maka sampai ada bahasan kafir atau tidak zakat sholat. Maka Abar radhiyallahu ta'ala mengatakan Allah ini benar-benar akan memerangi siapapun yang membedakan zakat dan zakat. Keduanya sama tuntutan la ilaha illallah. Kalau orang sudah la ilaha illallah tidak mau sholat, apa ya persangku? Persangkaan apa? Tidak yang hak dan benar di itu. Jadi kalau mentaati, kalau tidak mau sholat berarti tidak taat. Kalau bicara saja sudah aman, tidak bisa. Tidak diterima. Persian yang seperti itu. Fa inna zakata qulmal. Maka suh yang namanya zakat, wahai Umar, itu adalah haknya harta. Haknya harta. Jadi zakatnya kita itu bukan harta. Jadi jangan pernah bakhil untuk mengeluarkan apa? Zakat. Baik zakatul mal ketika nisab 85 gram. Ketika luangkan mungkin 60 juta atau 50 juta. Dalam satu haul. Gitu dah. Keluarkan gak usah eman-eman. 2.5%. Sedikit. 2.5%. Atau kita panen padi. Panen padi kan ada zakatnya. Kalau dia telah mendapatkan padi atau beras yang kurang lebih 6.5 kuintal, maka diambil 10% di saat kita hujan dan perairan yang tidak menggunakan uang, biaya. Berbeda dengan harus disedotkan, diairi air, pakai bensin, pakai biaya, itu 5%. Ya. Misal kita dapat 100 kuintal, berarti keluarkan 70 kilo. 70 apa? Kilo. Kalau eman-eman, itu bukan punya kita. Kasih pada saudara-saudaranya ahli sunnah yang tidak punya sawah, setiap hari berkasih. Itu memang haknya dia, faturatu ala fuqara'im, dan tidak pernah berjasa. Begitu ngasih kayak wong dermawan banget. Enggak. Itu memang sudah haknya dia. Orang mengembalikan hak sih gimana? Nah, kalau kamu pengen dermawan, tambahi 30 kilo. Kalau cuma 70 kilonya itu ya, bukan dermawan, itu memang hak. Fa inna zakatal mal. Sungguh wahai Umar, yang namanya zakat itu haknya harta. Wallahi, demi Allah. Lau mana'uni aqan. anu yu'addunaha isulillahi sallallahu alaihi wasallam ala man'iha. Demi Allah wahai Umar, seandainya mereka yang katanya sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau memberikan zakat sebagaimana dahulu mereka memberikannya kepada meskipun anak itu lima, maka ngeluarkannya kambing itu ya tanpa Abu Bakar lagi terlebat. Ya biasa, orang itu kadang-kadang dipu dalilnya sama, tapi edahnya lebih banyak. Kenapa? Karena yang ini lebih faqih. Lebih faqih. Apa faqih? Lebih bisa memahami. Lebih karena aku pernah. Berarti apa? Yang tidak zakat, namun telah mencap la ilaha illallah, ya, ini terlindungi. Jadi tidak perlu bakhil dengan amwal zakawiyah. Jadi dikasih pilihan, mending zakat atau mending orang zakat. Nek cara kulo mending zakat. Soalnya panennya akeh berarti. Kalau panennya 500 kilo, 5 kilo gak ada zakatnya. Nah, kalau kita panennya 3 ton, ada zakatnya zakat. Milih apa? Milih zakat, milih gak zakat. Berarti kan lo dapatnya cuma sedikit. Dapatnya cuma sedikit. Nah, qala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar, wallahi ma illa an ra'aitu Allah azza wa jalla qad syaraha sadra bidilal raftu annahu alhaq. Demi Allah, kata Umar, tidaklah semua kecuali aku telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Abu Bakrin untuk lebih legowo memerangi mereka. Setelah aku paham, itulah yang benar. Lebih bisa memahami hadis. Bisa memahami apa? Konteksnya hadis Nabi si Bakrin dan Umar. Mereka beristidhat, tidak dengan ayat. Langsung yang dibahas hadis. Urusannya apa? Nyawa loh, urusan nyawa ini. Mereka benar-benar mengagungkan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disik oleh sahabat-sahabat mulia. Masih ada Zubair, masih ada Sa'ad, masih ada Talha, masih ada Abdurrahman bin Auf, masih ada Utsman, masih ada Ali. Masih penuh hari itu. Dan mereka menyetujui. Mereka menyetujui. Tidak ada di antara mereka mengatakan, itu kan hadis Nabi. Di dalam Al-Qur'annya mana? Tidak. Ya, dalam keadaan. Di dalam Al-Qur'an. Paham? Pada perkara ini nih, yang beristidlal dengan hadis, padahal itu adilnya. Kalian tidak menggunakan ayat saja, langsung membahas hadis. Berarti memang tidak membedakan ayat dan hadis. Di dalam surat At-Taubah, Al-Tabu, Al-Mu'adzakat ikhwanukum makutrat. Orang syarikat illallah. Dan bentuk taubat musyriki dulu. Tidak zakat setelah bersyahadat. Fa'ikhwanukum di ya makanya cinta dia ada rasulkan dalam artinya apa muslim kalau diumarkan fatin artinya ayat ini kan siapa Umar Nakrin, tapi yang menjadi perhatian ini Umar tinggalkan ayat tapi menggunakan di dalam keadaan di dalam ayat ada lah, berarti kan mereka menyamakan kekan ayat dengan hadis wa nufasilul ayat liqaumi ya'lamun, dan kami rincikan ayat-ayat Allah ya untuk kaum yang mengetahui, betul ya? Untuk yang mengetahui. Tarajjaha ra'su au ra'yu Abu Bakar, maka pendapatnya Abu Bakar lebih rajih, lebih kuat. Li'anna ma'izzaka akhru fil 'ismatil waridati fil hadis. Dikarenakan orang yang membayar zakat secara otomatis telah membuang syarat yang dengannya ada dijaga darah dan hanya bagaimana tersebut di dalam hadis. Ya. Di dalam hadis kan disebutkan zakat. Di ayat disebutlah zakat. Di ayat apa? Zakatnya kan? Wa atau zakat. Di dalam hadis kan global saja. Ila bihaknya jelaskan. Apa yang membenarkan adalah ketika tidak dan tidak zakat. Pada real kenyataan setelah Nabi meninggal, mereka masih sholat. Cuman tidak mau bayar zakat. Seperti itu. Alladhi istadalla bi Umar wa fil ayataynil kurataini wa fi ghairiha. Syahid di dalil. Abu Bakar Umar saling berargumen dengan nah pada permasalahan yang bukan kecil, besar. Besar darah. Ya, dah. Kalau sampai seorang mus dengan sengaja, ya enggak? Urusan besar sekali. Di depan para sahabat. Ini merupakan dalil itu jelas, bukti yang begitu nyata, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di seluruh para sahabat, di sisa sahabat. Dan ini merupakan sifat ahlus sunnati wal jamaah yang tidak diingkari oleh seorang pun. Dan tidak boleh diingkari. Ya memang namanya hadis, suaranya sama dengan Al-Quran. Para sahabat seperti itu. Ini syaitoh, tapi ada syaratnya. Ayyakuna istidlaluhu sahihan. Cara pengambilan dalilnya benar. Kenapa? Karena ahlul bid'ah wadh-dhalalat mereka juga beristidlal dengan hadis. Namun tidak tepat. Tidak tepat apa? Sasaran. Nah, berbeda arah dalil kesini. Arahnya dia sih tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kita itu kalau berdalil pingin kuat, itu tiga syaratnya. Satu, dalilnya sahih. Dua, mahallun niza itu tepat saran. Tiga, tidak ada mu'ad, tidak ada dalil yang melawan istidlal kita. Udah kuat, enggak bakal bisa dibantah. Tidak akan bisa dibantah. Seringkali orang mengambil bukti hadisnya dhaif. Yang kedua ternyata tidak tepat cara istidlalnya. Ya, makanya ada ilmu usul fiqh. Ya, bagaimana usul fiqh itu artinya prinsip-prinsip yang dengannya kita memahami ya, memahami apa? Lafaz-lafaz Quran ataupun hadis. Lafaz-lafaz Quran ataupun apa? Hadis. Misalnya lafzul amri yufidul wujub misalnya. Perintah saat memberi faedah wajibnya hal tersebut. Ya, alal fi'il la ala tarruhi. Satu kali walaupun tidak diulang-ulang. Ya, kalau sudah sekali ya sudah mendengar perintah meskipun tidak diulang-ulang. Seperti itu. Maka Syekh Muhammad bin Nasiruddin Ibn Nuh Nasiruddin Albani rahimahullah itu kalau beristidlal sekali karena beliau sudah ahlul hadis punya usul ya, punya usul. Jadi kalau orang baca kitabnya Syekh Albani itu seperti membaca kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Sehingga kalau taruhlah dia tidak membaca pendapatnya Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin sudah kerasa mantap sekali. Seperti mantap sekali. Nah, karena beliau punya ilmu yang bisa menilai hadis sahih atau dhaif satu. Berarti kan kekuatan dalilnya udah punya dia. Beliau radhiyallahu. Yang beliau punya usul. Ya, usulul fiqh paham. Ya. Sehingga seringkali pembahasan beliau itu pembahasan yang qawi, kuat, matinah. Ya, kokoh. Syaratnya apa tadi? Istidlalnya sahih. Istidlalnya harus benar. Nah, istidlalnya harus benar. Inilah kita sering prinsip bifahmi salafis soleh. Dengan pemahaman salafu as-soleh. Ya. Nah, karena kalau orang tidak bifahmi salafis soleh, dia akan lari pada ta'wilat penafsiran-penafsiran istidlal-istidlal yang berlandaskan mungkin bahasa Arab saja. Memang secara bahasa masuk ya, sebuah lafaz di dalam bahasa itu kadang memang masuk dimaknakan hak dan dimaknakan batil secara bahasa ya, secara apa? Bahasa. Dalam keadaan bahasa Arab itu tidak ada sinonim yang satu kata lawan satu kata plek, itu enggak ada ya. Fil lughatna di bahasa Arab itu jarang, fil Qurani apalagi ya. Nah, contoh Contoh ya, mumet di sisi sedela enggak apa-apa ya. Nanti balik lagi wis, pergi. Ya. Allah berfirman, "Yauma tamuru samaa'u mawra." Pada hari langit bergerak dengan gerakan yang sebenarnya. Al-mawru mim wawu ra al-mawru. Ini diartikan al-harakah, gerak. Al-mawru hurufnya berapa? Alif, lam, mim, wawu, ro. 5 ya. Al-harakah hurufnya berapa? Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Jejer ini dijejerkan. Kalim al-mawru diartikan al-harakah itu enggak bisa. Enggak bisa. Karena al-mawru adalah gerakan yang khusus. Gerakan khusus al-harakatu khafifah. Gerakan yang lembut. Apa pernah dengar? Nangis ya. Gera. Kalauan gitu ya. Kadang-kadang sahalat itu bisa diartikan langit juga. Langit itu semua di atas. Ada. Aku berubah. Ada. Jedor-jedor. Itu bukan itu suara pecut malaikat. Ya. Nah, gerakan langit kan enggak bersuara tapi cepat maka pilih yauma tamur la umaura agar tajam. Al-Qur'an itu balagh, makanya orang Quraisy saja angkat tangan serai bisa. Enggak bisa saya bikin Al-Qur'an. Pilihan bahasanya itu enggak main-main Al-Qur'an itu. Kenapa kita bisa takjub? Sudah. Kalau orang Quraisy itu takjub benar. Sampai Tufail Ad-Dausi ketika sudah ini nabar telinga lu dibacain innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in itu masalah. Orang-orang Quraisy yang umur orang Quraisy ketika dibacain azuli wa'budu akhir mereka bersujud kuat karena mengharapkan mendarah daging bahasa itu. Jadi lentur itu lanjut aja terdengar di hasyar seperti umat orang Quraisy pada masuk Islam lawan balik ke Mekah ternyata mereka masih kafir. Ini lebih nabi yang adalah orang yang enggak bisa baca tulis yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan lebih mengherankan suci kami subhanahu Allah berfirman ad'u syuhadaakum min kullin. Panggil teman kalian semua siapa yang ahli untuk membuat surat kafir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dusta kan bisa dibuktikan kan? Bisa dibuktikan. Ya, antum enggak ngaku, toh enggak cari bukti. Tetap enggak ngaku, enggak ketemu buktinya. Kan gitu. Nah, ada orang aku. Enggak ada. Kalau kayak gitu enggak ada sidang. Ya, cepat ya. Nyolong, dia nyolong. Ini sambung kan? Iya. Dihadirkan CCTV, dihadirkan ini, dihadirkan itu. Orang enggak ngaku. Tetap ada enggak? Ada. Anda telah berbuat ini menzalimi ikhwah. Buktinya ini, buktinya ini. Ora apa. Tetap ya. Seperti itu. Si istidlal itu ya. Hadis benar syarat hadisnya sahih istidlalnya harus sahih lagi ya harus ilha jauh dari mengikuti hawa nafsu wa tatabbu'i biha menjauhi yang ambigu bisa diterbakan kiri ya bisa diolah cari yang mujahad sing ora genah tidak ada pemastian bisa diterbangkan ke sana bisa diterbangkan ke orang suka main itu senang mutasyarah. Kenapa? Kenapa coba? Beles. Ya. Kalau begini kan? Ini saya begini. Ya memang dia suka lihat. Jadi bisa diarahkan ke sini, kalau dikejar ke sini, ngarah ke sini. Kalau di sini kejar ke sini. Nah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai musyabihah? Kenapa muhkamahnya? Jawabnya karena ujian. Surga itu mahal, perlu dibuktikan orang-orang yang jujur. Enggak untuk orang main apa? Agama ini tertanya. Nah, takallahu fikum. Kalau yang wakabe ya. Ini kan disebutkan pada jelas. Menurut saya enggak jelas. Di situ akhirnya. Kalau Al-Quran. Tidak. Kalau ada orang Al-Quran. Bantah misi soleh. Mana pemahaman Al-Quran kamu kok kayak gini? Abu Bakar, Umar, Utsman atau yang dari kalangan sahabat. Yang memahami Al-Quran ini seperti pemahaman kamu. Mana? Ini orang gawain. Ya, serah bisa. Ya. Kalau Al-Quran itu enggak ada menurut saya. Tafsir dua tafsir. Tafsir riwayah dan tafsir diriwayah. Tafsir riwayah itu tafsir dengan penukilan riwayat. Riwayah itu seperti taisirul karun fitafskan manna. Itu tafsirnya Nabi Rahimahullah. Tafsir dengan penjelasan beliau di taisirul imir rahman. Pada khatul kiyat. ya. Nah, sehingga membentuk tentang akhlaknya bagus ketika Sirul Karimir. Itu ada syaratnya. Orang menafsir ayat tidak dengan riwayat itu ada syaratnya. Ya. Nah, yang sering kali kalau Syekh As-Sa'di rahimahullah itu seperti merifil kathir. Allah Ta'ala penambahan. Penambahan apa? Penambahan pengarahan untuk seperti kita orang awam yang jelimet-jelimet gak kuat. Ya. Yang jelimet-jelimet gak kuat ya kelasnya yang jelimet. Kenapa? Kalau ilmu jelimet dihidangkan jadi racun. Jadi ilmu itu kalau ketinggian. Kemudian dikasihkan orang yang belum bisa mah. Ya. Ini itu bubur enak banget pedas saya maksa. Hei. Dikasih makan ya tewas ya. Nah ini, nah berarti kubik ya nggak apa-apa kan, penuntut ilmu ya, ya nggak apa-apa. Taruh kalau pada tidak menurut kama huwa fi'lu ahlil ahwa'i walik, mengikuti hawa nafsu dalam istidlal, mengikuti mutabihat dalam beristidlal, tanya ahlu ya, orang-orang yang mengikuti kemauannya sendiri dalam beragama, sekar pedem kemauannya sendiri. Kalau saya enaknya begini, kalau saya kayak gitu tuh sahibul hawa itu. Ya. Kalau saya sih lebih pantas ini. Nah, itu milik kamu bagaimana? Ukuran syariat itu dari Allah. Ingin zakat ya sing dikit saja. Enggak bisa. Ukurannya itu sudah apa? Sudah ten. Jangan sesuai dengan apa? Sendiri. Ini baik. Wa min ada'us sunnati wa khusumuha. Di antara mereka ada musuh-musuh sunnah itu diri. Jadi istidlalnya memang hadis, tapi pemahamannya semuanya sendiri, akhirnya jadi musuh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Kian pula kedudukan sunnah lihat di saat juga beberapa orang qadar tentang takdir Umar itu qadar juga nih insin. Di tengah kita depan ilmu Allah. Ya, tidak boleh nganti. Mengbina seorang muslim imani Allah itu mahal. Maha. Jika kita itu imani, jadi setelah terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana terjadi? Padan? Ya. Allah subhanahu wa ta'ala terjadi. Yang sedang terjadi dan yang sedang terjadi. Kau mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, terjadi. Bagaimana artinya? Paham ya? Ini, apa imani ini? Nah, orang-orang yang mengimani takdir namun tidak memiliki dalil, mereka itu ya menurut pendapat ini, perhatikan, menurut pikiran dan logika mereka, mereka mengimani Allah mengetahui kejadian sebelum terjadi. Allah zalim, orang mau berzah, nah pelotak dicekat. Coba kalau kita bilang, ya iya benar ya, orang ngerti kan gitu. Allah yang enggak tahu kira Allah itu terjadi, berarti Allah kan orang berzina dong, orang mencuri. Ya, orang apa? Mencuri. Kata-kata. Ya. Takdir itu mengetahui, tapi manusia diberi pilihan. Tapi manusia diberi apa? Pilihan. Jadi ketika dia berzina, itu yang bukan Allah. Pengetahuan Allah dia akan berzina naik. Jadi ketika mau mengatasi ataupun ada urus keyakinan, ini kali kalau demi salafis saleh. Kalau demi salafis saleh. Nah, orang seperti ini, dapat kan? Mat al-Juhani dan rombongannya itu punya pemimpin ini di Basra yang menjadi kalat itu di toko kan. Hari wong biasa mungkin apa-apa ya biarin. Tapi Mat al-Juhani toko memiliki keyakinan yang benar-benar menyimpang. Kalau Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya kita ini. Akhir. Allah kok pernah bodoh bahaya. Ayah penginnya lindungi Allah dari kezaliman tapi akhirnya jatuh pada yang lain. Kalau kita bisa jawab, Allah tahu. Tapi manusia dipilih milih. Akhirnya, Ayah Ibn Humaid Ibn Abdul Al-Hiyyah rahimahullah pada Ibn Umar. Datang ke Madinah, tapi kebetulan pasti masjid saat masjid Nabi, mereka itu berjalan dengar di tengah Abdullah bin Umar. Ya. Disampaikan, itu disampaikan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, Iza kita udah. Kalau engkau mereka, Ayah atau karena tidak umpam jelas mewakilkan salah satu sebutkan di dalam mukminah. Soalnya cuma saya sedang lupa. Kalau engkau bertemu mereka, rombongannya Abad al-Juhani, kabarkan ke mereka, aku Abdullah bin Umar Berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Agama mereka bukan agamaku. Rabat mereka itu mengimpi takdir dengan modern itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi yahlif bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah ya Allah, lau anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba. Kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki semisal Uhud berupa emas, fa anfaqahu, lalu menginfakkannya. Emas Uhud. Masyaallah, Uhud kok bentuknya emas triliun, itu triliun, benar triliun. Ya. Uhud kita tahu ya, tebalnya 2 sampai 3 kilo. Kilometer, ya, panjangnya 7 kilometer. Monggo ditimbang. Timbangan rusak semua, ya itu emas. Dipakan. Kadang kita jajan 100.000, 10.000 kaken. Jajannya 100.000, ya. Nah, begitu infak 10.000 kayo ngakeh temen. Jujang. Ya. Nah, ini. Ini kalau infak itu, maka billahu tidak akan hatta minabil gapedi imatir. Jadi apa? Bukan iman. Bukan iman. Bahwa anabihi al-hadith syur. Lalu beliau Abdul Umar meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam riwayat Muslim. Hadis apa? Al-Mahdi wa rusulihi wa umir sukhai syarri. Abdul hadis di semana Abu Bakar dan Umar juga beristidal dengan hadis. Cuman memang bedanya lebih faqih. Ada iman, kafir, banyak apapun, semua kafir. Muslim ahlu sun, kita enggak diterima, tapi Rabbmu mengharaplah. Tahrif kita mengharap mudah-mudahan mengharapkan paha. Kenapa? Seperti berat. Kita alim ya. Nanti pada lima keperluan. Alhamdulillah. Ini beneran sudah ada ini. Insya Allah. Tulis. Tangkut. Soalnya kalau ini sebulan lagi ya. Sabi wis. Nah. Yang ketiga. Dari Sami bin Abdillah bin Umar. Bukannya Abdullah bin Umar. Bin Umar lagi ini. Abdullah bin Umar punya anak namanya Alim. Abdullah bin Umar mengaku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akum wajid idza sta'dhannakum biha." Sekali larang istri kalian, putri-putri kalian masih anak kalian ikut berjamaah mari. Fa billah Bilal ibn Arab itu ada Alim ada. Kalau Salim ini ulama, ada Bilal. Bilal tanamnauhunna. Akan larang mereka. Padahal ayahnya menyampaikan jangan dilarang. Nabi ya, jangan dilarang. Demi Allah larang. Wanita beliau itu sudah. Ya, mari kita merdeka. Amdi atraf. Ya, atraf wanita. Fitnah apa? Fitnah. Masalah. Di zaman itu ya belum merdeka. Bin demi Allah. Aku pasti akan melarang. Melihat dia ngomong seperti usung. Asabban sayi'a. Maka Abdul langsung menghadap kepada anak. Lalu dik. Dengan yang tajam tidak terdengar seperti itu dan dia mengatakan ukhbiru ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la namna'uhunna. Aku kabarkan hadis dari Rasulullah, kamu menjawab pasti aku akan melarang. Nabi mengatakan jangan dilarang, kok kamu apa mengatakan dilarang, ya kok kamu mengatakan apa dilarang. Ini namanya melecehkan Nabi. Ini kan kedudukan hadis para sekali. Terus solusinya, kalau ada ibu-ibu dandan tapi maring masjid, ya solusinya ya dinasehati, ya dinasehati kalau mau ke masjid jangan dandan berlebihan. Ya. Nah kita tidak, kita larang apa? Tidak boleh melawan hadisnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bisa kita lakukan adalah apa? Ya perempuan-perempuan kita atur, jangan kenapa harus selak. Ya. Nah berarti kalau dandan yang enggak juga, ya. Makna ya baru jahatil itu tidak boleh ya seperti kondang apa apalagi sholat maksudnya apalagi sholat ini tiga dan ini sangat duduk jadi radhiyallahu ta'ala anhum. Nah insyaallah depan kita akan tentang prinsip ahlu sunnah tidak membedakan mutawatir dan ahad. Nah wallahu ta'ala kurang lebih saya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.